pertemuan yang akhir kita membaca perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Lumayan panjang perkataan beliau, belum selesai, kita teruskan saat ini. Yakni sebelumnya Ibnu Rajab membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hawal madinatihi 12 milan. Yakni Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan sekitar Madinah itu selebar atau seluas 12 mil. Hima muharraman, dijadikan daerah larangan, yang mana hal ini yang selain hewan-hewan sodakoh tidak boleh digembalakan di tempat tersebut. Baik, yang tempat tersebut layak ta'u sajaruhu, tidak boleh dipotong pepohonannya, ranting-rantingnya yang ada kalau dipotong, biar tumbuh rindang. Walayusadu sa'iduhu, juga tidak diperbolehkan untuk berburu hewan yang ada di situ. Sahih sampai situ? Sampai akhir hadis. Wahima Umar wa Utsman amakin yang butuh fihal kala. Demikian juga Khalifah Umar dan Khalifah Utsman radhiyallahu anhuma menjadikan daerah larangan yang tumbuh padanya rerumputan li'ajli iblis sodakoh, agar hewan-hewan atau unta sodakoh bisa digembalakan di tempat tersebut. Insyaallah itu yang terakhir yang kita baca. Soe. Baik, masuk pada perkataan berikutnya rahimahullahu taala, wallahu hima hadhil muharramat wa man a'ibadahu min qurbaniha wa samaha hududahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan daerah larangan serta menghalangi manusia untuk masuk kepadanya, mendekatinya. Dan Allah menamakan daerah larangan tersebut dengan hudud, yakni batasan-batasan atau hukum-hukumnya yang tidak boleh untuk didekati, dilanggar. Faqala tilka hududullah falaqatarabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sudah berlalu ayat ini. Ketika menjelang akhir, Syarah Syekh Muhammad bin Saimin rahimahullahu taala, dan kita telah terangkan tafsir ayat ini. Baik. Larangan-larangan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala adalah hukum-hukum Allah, maka jangan kalian dekati hukum-hukum itu. Hukum yang berupa larangan jangan kalian dekati, jangan kalian terjang. Demikianlah Allah terangkan tanda-tandanya untuk manusia agar mereka bertakwa. Baik, adanya larangan-larangan dalam Islam ini, naam, agar manusia tidak sembrono, tidak gegabah untuk melanggarnya, yang sangat banyak jumlahnya. Al-muharramat fil Islam itu sangat sangat banyak. Berikutnya saya mengatakan wa hadza fihi bayanun annahu hatta lahum ma ahala lahum wa ma harama alaihim. Dalam ayat ini terdapat keterangan bahasanya Allah Subhanahu wa taala membatasi untuk mereka hambanya kaum muslimin apa-apa yang Allah halalkan untuk mereka dan apa-apa yang Allah haramkan untuk mereka. Fala yaqrabul harama, maka janganlah seorang itu mendekati perkara yang haram. Wala ta'addu al-halal, dan jangan sampai dia melampaui perkara-perkara yang halal dari berlebihan, akhirnya melampaui yang halal, jadinya apa? Yang haram pun dimakannya, diambilnya, dimanfaatkannya. Walidzalika qala fi ayatin ukhra, maka dengan sebab inilah Allah juga berfirman di ayat yang lainnya, tilka hududullah fala ta'taduha, itulah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, perkara yang halal, yang boleh, maka jangan kalian lampaui. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz dzalimun, dan barang siapa melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kedzaliman. Dzul Adl, lawan daripada keadilan. Baik, penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Wa idza qala Allahu azza wa jalla fala qatarabuha fayani bil hududi al muharramat. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah kalian dekati. Seperti pada kata pelarangan zina, fala taqrabu az-zina, gitu kan? Fala taqrabu az-zina. Di sini juga disebutkan dengan kata-kata apa? Fala taqrabuha, janganlah kalian dekati larangan-larangan tersebut. Maka yang dimaksudkan adalah al-muharramat, perkara yang Allah haramkan. Perkara yang Allah haramkan. Jangan didekati. Khamr, maisir, jual beli yang haram, ngicu istilahnya orang-orang kampung, dan seterusnya. Mungkin yang gak paham ya, tanya orang Jawa, ngicu itu apa sih? Padi yang belum tua, masih hijau kan daunnya, nah itu udah dijual, nah, uangnya diberikan, uang dari pembeli penjual diberikan kepada yang punya sawahnya yang menjual, nah, istilahnya ngutang hijau, karena masih hijau belum tua padinya udah dijual, tentunya harganya kira-kira relatif menengah ke atas atau menengah ke bawah, menengah ke bawah karena pembeli pun juga perhitungan dari sisi apa? Nah, jangan sampai dia rugi begitu, mengandung unsur antara untung dan rugi di situ, maka dia perhitungan biar nggak rugi bagaimana dengan agak murah, nah, mauku segini kalau mau gitu, nah, beli dengan cara ngicu atau ngutang ngicu terserah mau disebut ngutang atau beli jual beli, nah, ya, ketika masa panen nanti barulah diambil. Kalau ternyata kebanjiran gagal gimana, rugi kan pemborongnya. Tapi kalau pas bagus hasilnya banyak, untungnya berlipat kali lipat. Nah, gitu. Baik. Hindari seperti itu. Fala taqrabu, jangan dilakukan. Wa idza qala la ta'taduha fayani biha alwajibat. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyatakan janganlah kalian melampauinya, maka yang dimaksud dengan ini adalah perkara-perkara yang wajib. Jangan melampaui kewajiban, tunaikan sesuai batas kewajiban yang telah Allah tetapkan, jangan melampauinya. Baik, li'anal wajibati la tata'adda wa la tatakhatta. Karena kewajiban-kewajiban dalam Islam itu jangan sampai dilampaui sama tata'adda dan tatakhatta sama, jangan sampai dilampaui. Amal muharramatu fala taqrab. Adapun yang perkara haram maka janganlah didekati. Wa hadza dhabitun jayyid. Ini adalah patokan yang baik. Itu penafsiran dari Syekh tentang ayat yang mulia yang juga pernah kita sampaikan pada pertemuan dulu dari tafsir Ibnu tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik. Tariknya sedikit, perkataan Ibnu Rajab lumayan panjang, tariknya sedikit. Berikutnya perkataan Ibnu Rajab lagi lumayan agak panjang. Nah, ini tariknya sedikit juga. Qala Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala haula al-hima wa qariban minhu jadiran bi an yudkhala al-hima wa yarta'u fihi. Daerah sekitar yang dilarang tersebut, mungkin jarak 1 meter 2 meter dari daerah larangan, itu lebih pantas untuk apa? Masuk daerah larangan. Padahal sudah di luar batas sebenarnya. Lebih pantas untuk dimasukkan masih daerah larangan. Karena masih dekat. Karena masih apa? Berdekatan. Wayarta' fihi. Kemudian seorang mengembalakan di daerah larangan itu. Artinya jangan sampai mengembala di situ. Karena itu walaupun bukan daerah larangan aslinya, itu lebih pantas untuk dimasukkan sebut daerah larangan juga. Karena dekat dengan batas dari daerah larangan. Fakadzalika man ta'ada al-halal wa waqa'a fi subhat fa innahu qad qaraba al-haram ghayatal muqarabah. Demikian juga seorang yang melampaui yang perkara halal tadi lalu dia terjatuh pada para subhat yang samar-samar, maka dia sungguh telah mendekat daerah yang haram. Baik. yang halal banyak, dia berusaha melampaui yang halal, akhirnya jatuh pada yang subhat-subhat. Barang siapa mendekati para subhat, ya sudah dia akan terjatuh pada yang haram. Sedekat-dekatnya, ghoyatul muqarabah, sedekat-dekatnya daerah tersebut. Fama akhlaqahu bi an yukhalitul haram al mahad. Maka betapa pantasnya dia bercampur dengan perkara yang haram secara sempurna atau secara murni. Mendekat yang haram akhirnya terjatuh pada yang haram, bercampur secara murni. Wa yaqa'u fihi, terjatuh padanya. Wa fi hadza isharatun ila annallaha ila annahu yanbaghi at-taba'udu 'anil muharramat. Dalam hal ini ada isyarat bahasanya seorang itu harus menjauhkan diri atau sepantasnya seorang itu menjauhkan diri dari perkara yang haram. Wa an yaj'ala insanu bainahu wa bainaha hajiza, dan seyogyanya seorang itu menjadikan antara dia dengan yang haram sebuah pembatas. Sebuah pembatas. Baik, kemudian Ibnu Rajab membawakan beberapa asar di bawah ini. Ada yang gaib, ada yang hasan, ada ta'liknya di bawah. Waqad kharajat Tirmizi wa Ibnu Majah min hadis Abdullah Ibnu Yazid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yabluhu al-'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadron mimma bihi ba'sun. Nomor 2 3, ya, nomor 3 Dha'afahul Albani, didaukan oleh Syekh Albani. Baik, artinya dari sahabat Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang hamba tidak bisa mencapai derajat muttaqin, tidak termasuk golongan orang-orang yang muttaqin sampai dia tinggalkan perkara yang tidak mengapa hukumnya dalam rangka berhati-hati dari perkara yang tidak dibolehkan. Tapi ada kedoibannya hadis ini. Ini betul-betul dalam rangka warok. Nah, dalam rangka apa? Babnya warok di sini. Nanti di takliknya akan diterangkan. Dalam bab warok sehingga seorang harus seperti ini. Tapi ada kedoibannya hadis ini yang semakna beberapa asar di bawahnya nanti. Wa qala Abu Darda tamamu taqwa an yattaqiyallah al-abdu. An yataqiyallaha al-amdu. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, kesempurnaan takwa ialah seorang hamba bertakwa kepada Allah hatta yattaqiyahu min mithqala dzarrah, bahkan dia harus berhati-hati dari perkara yang hanya sebiji dzarrah, sebiji atom, perkara yang sangat rumit, kecil begitu, yang kecil lembut, harus berhati-hati darinya. Wa hatta yatruku ba'dha ma yara annahu halal, bahkan sampai dia tinggalkan perkara yang sebagian perkara yang dia pandang halal, dia tinggalkan. Enggak semua yang halal pun boleh untuk dinikmati, untuk dipakai, untuk dimanfaatkan. Dia tinggalkan sebagiannya. Alasannya apa? Khasyatan an yakuna haraman, khawatir kalau yang halal tadi ternyata haram. Khawatir yang halal itu ternyata apa? Haram. Hijaban bainahu wa bainal haram. Dalam rangka ini sebagai hijab, sebagai pembatas antara dia dengan perkara haram. Dia dengan yang haram, tengah-tengahnya ada perkara yang halal. Dia tinggalkan yang halal tersebut, khawatir kalau ternyata ikut ke haram. Baik. Wa qala al-Hasan, ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatan al haram. Derajat takwa senantiasa disandang oleh orang-orang yang muttaqin sampai dia tinggalkan sebagian besar yang halal, sampai dia tinggalkan sebagian besar yang halal, khawatir kalau ternyata haram. Hampir semakna dengan perkataan Abu Darda di atas. Seorang tetap akan di atas takwanya sampai dia apa? Meninggalkan sebagian yang halal. Khawatir kalau yang halal itu ternyata haram. Artinya kalau dia langgar yang halal diambil semuanya. Khawatir derajat takwanya itu berkurang, tidak sempurna. Bergeser. Bergeser nilai derajat takwa yang ada pada dia karena mengambil semua perkara yang halal. Enggak ada kekhawatiran kalau dia yang halal ternyata haram begitu. Ini kalimat yang termasuk bab mubalaghah dalam menyampaikan. Mubalaghah. Wa qala ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri, innama sumu bil sumu al-muttaqin li'annahum ittaqau ma la yuttaqa. Orang yang bertakwa dinamakan orang yang muttaqin. Hanyalah orang bertakwa disebut orang muttaqin atau dinamakan orang muttaqin karena mereka itu berhati-hati dari perkara yang semestinya dia tidak terlalu harus berhati-hati. Nah, karena dia sangat berhati-hati dari perkara yang semestinya dia tidak harus sampai seperti itu kehati-hatiannya. Baik, nomor 4 catatan kakinya dalam kitab Hilyatul Aulia dari Sufyan Ibnu Uyainah, Salafi, bukan Atsauri ya, Sufyan Ibnu Uyainah. Di atas Atsauri. Atau semakna boleh jadi, atau memang Sufyan Atsauri mengambil dari Sufyan Ibnu Uyainah. Wallahu alam. Pastinya yang mana. Berikutnya, waruwiya an ibni Umar, ruwiya. Tadi malam disebutkan oleh Hasaduna, sigotu apa? Sigotu tamrid, dari kata marodo, maridun, sakit. Ini bentuk kalimat yang ada ilatnya, ada penyakitnya. Jadi kalimat jumlah yang akan disampaikan di sini, maknanya adalah apa? Kemudian do'ib. Kemudian besar adalah do'ib. Itulah fungsi mengetahui sigotu at-tamrid. Entah kila, ruwiya, diriwayatkan. Karena syaratnya ada kedo'ibannya. Do'ib. Qala, kata Ibnu Umar, inni la uhibbu an ada'a baini wa bainal harami sitratan min halal la uharrikoha. Aku suka, la uhibbu, aku suka. Kalau salah baca, la uhibbu, aku tidak suka. Nah, panjang pendek ternyata pengaruh di artinya. Kadang bacaan panjang pendek itu pengaruh di artinya. Maka harus berhati-hati. Benarkan bacaan. Aku sungguh suka untuk meninggalkan antara diriku dengan perkara yang haram sebuah sitr. Sitrnya, pembatasnya dari perkara yang halal. Dan aku tidak akan menyobeknya sitr tersebut. Biar tetap utuh. Dikasih pembatas sitr agar antara dia dengan yang haram dia enggak terjatuh pada yang haram dan akan tidak akan disobeknya perkara tersebut. Baik, ditinggalkan di situ sebuah pembatas, kemudian tidak disobeknya agar dia tidak terjatuh pada perkara yang haram. Tapi ada kondoifannya. Baik, yang kelima di situ Al-Waraq li Imam Ahmad, kitab Waraq milik Imam Ahmad, juga Al-Muhalla li Ibnu Hazm. Wa qala Maimun Ibnu Mihran, berkata Maimun Ibnu Mihran, la yuslimu rajuli al-halalu hatta ija'alu bainahu wa bainal haram hajizan minal halal. Semangat dengan hadis yang di atas atau apa yang di atasnya. Seorang tidaklah selamat, tidaklah seorang bagi orang itu mendapatkan keselamatan perkara yang halal sampai dia jadikan antara dia dengan yang haram tersebut hajizan, sebuah pembatas yang asalnya pembatas dari para yang halal. Sama dengan yang di atasnya. Wa qala Sufyan Ibnu Uyainah, berkata Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, la yusibu 'abdun haqiqatal iman hatta ja'ala bainahu wa bainal harami hajizan minal halal wa hatta yada'al itsma ma tusabihu minhu atau ma tasabaha minhu. Berkata Sufyan Ibnu Uyainah, seorang hamba tidak memperoleh hakikat iman seorang hamba tidak memperoleh hakikat iman yang sebenarnya, yang sejati, yang sempurna, sampai dia jadikan antara dia dengan yang haram sebuah pembatas dari yang halal. Wa hatta yad'a al-itsma, dan sampai dia meninggalkan dosa. Wa mata sahabah bihu minhu, dan apa-apa yang serupa dengan dosa itu. Baik, dalam kitab apa Hilyatul Aulia. Baik, itu beberapa asar, hadis atau asar. Dibahkan oleh Rajab Al-Hambali di sini maksudnya untuk apa? Kita akan baca penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin berikutnya ini. Ta'liqu Syekh. Hada yuridu bidzalikal mustabihat wa al-halala mubinun fala shakka al-insan yablughu an yakuna minal muttaqin wa illam yadha. Hada, jadi isyarat pada perkataan-perkataan yang di atas ini adalah yang diinginkan oleh Rajab sebenarnya al-mustabihat, perkara yang samar gitu, aslinya bukan yang halal. Perkara yang samar, yang tidaknya ditinggalkan tadi, dikasih pembatas tadi, ada perkara-perkara yang masih samar, itu aslinya. Bisa dipaham? Adapun yang halal adalah sangat jelas hukumnya. Tidak dilakukan seorang itu tetap menjadi orang yang bertakwa, sampai derajat orang yang bertakwa, selama dia mengambil yang halal tadi. Walaupun dia tidak meninggalkan sebagian yang halal, wa ilam yadha, walaupun dia tidak tinggalkan, dia ambil semuanya, tetap jadi yang takwa dia, walaupun mengambil yang halal semuanya tanpa harus mengurangi sedikit, meninggalkan sedikit dari yang halal. Bisa dipaham ya? Seolah bertentangan dengan kalimat tadi, bukan. Ini menempatkan perkataan Raja pada tempatnya. Jadi kehati-hatian tersebut adalah dalam perkara yang subhat atau yang halal tetap boleh diambil dan tidak mengurangi derajat takwa dia kalau mengambil seluruh yang halal. Walakin yuridu bidzalika al-mustabihat, ini dipertegas lagi, tetapi yang diinginkan oleh Ibnu Rajab di atas tadi, kata Syekh Utsaimin, yang kita harus masang tirai, masang hijab, adalah dari perkara-perkara yang masih samar al-mustabihat. Wa ma ruwiya min athari salaf fa hadza min babi az-zuhud. Adapun apa dari athar yang datang yang dibawakan tadi, ini masuk pada bab zuhud. Poin pembahasan kita atau sahih dari pembahasan kita masalah zuhud dan wara. Wa wa tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan semua apa? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Definisi zuhud yang dulu pernah kita sampaikan, di sini juga diulang salah satu definisinya. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Tidak semua yang halal akhirnya itu diambil semuanya memang. Tidak semua yang halal diambil semuanya, tapi kalau tetap mengambilnya, dia tidak menjadi turun derajat ketakwaannya, derajat muttaqinya. Tetap dia sebagai muttaqin. Baik. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali berikutnya meneruskan kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Wa yastadilu bihadzal hadis man yadhhabu ila sati dara'i ila al-muharramati wa tahrimil wasaili ilaiha. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini. Hadis mana ini? Hadis Nu'man ibnu Basir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin, dan seterusnya. Berdalil untuk dijadikan sandaran berupa apa? Satu dara'i ila muharramat, menutup celah-celah yang mengantarkan kepada yang haram, menutup celah-celah agar tidak tersampaikan atau tidak terjatuh pada perkara yang haram. Satu dara'i, menutup celah-celah, menutup pintu-pintu yang mengantarkan pada yang haram. Wa tahrim al-wasail ilaiha, dan haramnya sarana menuju yang haram. Haramnya sarana-sarana, wasilah-wasilah yang menyampaikan pada yang haram. Wa yadullu ala dzalik aidan min qawaidi syariati tahrimi qalilin ma yuskiru katsiruhu. Juga yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah kaidah syariat yang asalnya diambil dari qaul Rasulullah alaihi salatu wasallam, pengharaman sedikit yang memabukkan, pengharaman yang sedikit, tahrimu qalil ma yuskiru katsiru, yang memabukkan kalau dia banyak. Yang sedikit jadi haram, kalau seorang minum banyak haram, maka sedikit pun menjadi haram pula. Khamr, minum sedikit mungkin belum mabuk, tapi diharamkan. Karena apa? Kalau dia minumnya banyak, itu memabukkan. Tahrimu qalilin ma yuskiru katsiru, pengharaman perkara yang sedikit, jika seorang minum yang banyak itu mabuk. Ini kalau ditaklik jadi panjang nanti. Baik, sebagian kita banyak kita tinggalkan. Tidak diberikan taklik semuanya. Pada ayat yang bawah ada takliknya, ayat yang di bawahnya nanti. Baik, wa tahrimul khulwati bil ajnabiyah. Wa tahrimil khulwati bil ajnabiyah. Larangan atau haramnya bercampur baur dengan berkhulwah berduaan. Dua orang jenis laki-laki perempuan yang bukan mahramnya lalu berduaan. Karena apa? Yubdi'il haram, akan mengantarkan kepada orang yang haram. Baik, bahasa mudahnya pacaran ya. Kalau pacaran itu dengan mahramnya bukan? Itu jelas bukan. Dengan wanita yang tidak dibolehkan untuk berkhulwah dengannya. Baik. Wa tahrimi sholati ba'da subhi wa ba'da al-'asri saddan li dhari'ati shalah inda thulu'i syamsi wa inda urubiha. Juga haramnya sholat, melakukan sholat setelah subuh dan setelah asar. Haramnya sholat setelah subuh, setelah ditunaikan sholat subuh tersebut, lalu seorang berdiri sholat. Juga setelah asar. Dalam rangka apa? Saddan li dhari'ati shalah, untuk menutup pintu-pintu yang mengantarkan seorang sholat saat terbitnya fajar dan saat terbenamnya matahari. Terbitnya matahari, bukan terbitnya fajar. Saat terbitnya matahari dan saat tenggelamnya matahari. Berarti ini enggak langsung ya, setelah sholat subuh, menunggu berapa saat, kemudian apa? Tepat matahari terbit, dia sholat. Nah itu, enggak boleh. Sehingga kalau mau sholat ya, sudah dipastikan matahari sudah bergeser dari tempat terbitnya. Nah, ada larangannya masing-masing ini. Masing-masing ini larangannya ada hadisnya. Ada hadisnya. Tapi ulama memberikan pengecualian bagi seorang yang datang masuk masjid setelah sholat subuh tersebut atau setelah asar tersebut untuk menunaikan sholat apa? Disebut tahiyatul masjid kalau mau dinamakan tahiyatul masjid. Karena ada perintah dari Rasulullah, kamu saja masuk masjid untuk sholat dua rakaat. Maka sebagai pengecuali, sebagai pengkhusus terhadap hadis yang larangan tadi. Baik, boleh kan dia sholat? Mungkin bertepatan dengan matahari apa? Terbit atau tenggelam. Karena perintahnya umum, kamu saja masuk masjid, maka tunaikan sholat dua rakaat. Atau kebetulan ada jenazah yang disolatkan saat itu dan segera dikuburkan. Setelah duhur, ada jenazah. Kemudian disiapkan proses penguburannya, tepat setelah sholat asar sudah siap. Maka dibolehkan untuk sholat badal asar. Itu sebagai pengkhususan dari hadis tadi atau pengucapan dari hadis yang sifatnya pelarangan. Baik. Wa man isa'im minal mubasarah idza kanat tuhariku syahwatahu. Juga bagi yang asoim, bagi kaum laki-laki yang soim, baik atau terutama ini tujuannya kepada para aba, tidak dibolehkan bagi dia al-mubasharah. Tidak boleh bagi dia melakukan apa? Mubasharah dengan istrinya. Khawatir syahwatnya tergerak. Tergerak syahwatnya sehingga nanti terjadi apa yang terjadi. Tujuan berpuasa atau definisi puasanya terlanggar. Tidak boleh melakukan makan minum dan pembatal-batal shaum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau dia melakukan mubasharah sangat khawatir akan melanggar larangan itu. Bisa dipaham ya insyaallah. Wa man ikatsirin minal ulama mubasharatal haid fi ma baina surratiha wa rukbatayha illa min wara'i ha'il. Juga sebagian ulama atau para ulama mengharamkan seorang suami mubasharah terhadap istrinya, menggauli istrinya antara surah dengan lututnya tanpa adanya ha'il, pembatas berupa sarung misalnya. Tidak boleh. Sangat khawatir nanti juga terlanggarnya keharaman dalam masalah wanita yang haid, tidak boleh untuk melakukan hubungan. Kama kana Nabi SAW ya'muru imra'atahu idza kanat haidun an tattazir. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istrinya yang sedang haid untuk memakai sarungnya. Fayubasiruha min fawqil izar. Lalu Rasulullah menggaulinya dari atas sarungnya. Baik. Seperti ini enggak perlu diperpanjang. Nanti melalaikan dari yang asalnya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, janibu majalisena an-dikri anisa. Nah, jauhkan majalis-majalis kami dari penyebutan wanita. Nah, antum masih muda-muda, masih kecil-kecil. Baik, semangat untuk belajar. Baik, ta'liq usyaih. Ta'liq dari Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa sadu dara'i la buda annahu thabitun bil qa'idati syar'iyyati. Sadu dara'i apa tadi artinya? Menutup celah-celah terjadinya pelanggaran. Menutup pintu-pintu yang mengantarkan pada pelanggaran atau masuk pada yang haram. Itu harus ada kaidah syar'inya. Harus ada anu thabitun atau dia adalah adanya kaidah ini, adanya apa? Sadar ini adanya sebuah kaidah syariat asalnya. Li anal wasail laha akam maqasid, karena sarana dia memiliki hukum tujuan. Wa yadulu lidzalika qaulhu ta'ala. Yang kita hendak ingat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 108. Mi'ah wa tsamaniyah. 108. Allah mengatakan wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullaha bighairi ilmin. Janganlah kalian mencerca atau mengatakan jelek kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mengantarkan penyembahnya, orang musyrik itu mencela Allah, menjelek-jelekkan Allah tanpa adanya ilmu. Tanpa adanya ilmu. Baik, ini sumber daripada satu dara'i adalah dari syariat, adalah salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dan yang lain, yang hadis-hadis di atas tadi semuanya menjadi apa? Kaidah syar'iyyah. Tapi enggak dibahkan di atasnya tadi. Tidak dibahkan semuanya. Kalau yang ada itu yang hadis yang di Sahih Bukhari itu ada nomor 300, kemudian di Muslim nomor 293 tentang haramnya mubasharah al-haid tadi. Baik. Kemudian ada dari yang lain yang enggak dicantumkan di situ, seperti tidak boleh sholat setelah setelah asar, setelah subuh. Itu semuanya menjadi kaidah syariah tentang apa? Sadu dara'i. Sadu ad-dara'i. Menutup celah terjadinya pelanggaran perkara yang haram. Baik, berkata Syekh As'adi rahimahullahu ta'ala, saya nukil sebagian saja. Fi hadil ayatul karimah dalilun lil qa'idati syar'iyyah wa hiya anal wasail tu'tabaru bil umuri allati tusul ilaiha. Dalam ayat yang mulia ini, berkata Syekh As'adi, terdapat dalil untuk sebuah kaidah syar'i, yaitu bahasanya sarana-sarana itu dinilai, diambil pelajaran dengan sebuah perkara yang menyampaikan kepadanya tujuannya apa adanya sarana itu. Wa anna wasail muharram walau kanat jaisatan takunu muharramatan idza kanat tubdi ila syarrin. Dan sarana-sarana yang menunjuk pada yang haram, walaupun boleh asalnya, maka berubah menjadi haram jika menuju pada yang jelek. Jika menuju pada yang jelek. Baik. Adapun yang sebelum saya nukil ini, perkataan saya Asadi ini, di atasnya saya Asadi kurang lebih secara makna, kita sampaikan secara makna, secara bebas. Asalnya, hukum asalnya, mencela, menjelek-jelekkan sesembahan-sembahan yang disembah oleh orang musyrikin itu asalnya boleh. Hukumnya boleh. Apa nyembah kok sapi? Nah, bahas ini sapi tak makannya, mau sapi. Nah, misalnya loh, asalnya boleh mencela. Nah, baik, asalnya dibolehkan. Tetapi menjadi enggak boleh, akhirnya berubah. Karena apa? Kalau kamu cela Tuhannya orang-orang Hindu, yakni sapi itu, mereka akan mencela Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Nah, sehingga sarana tersebut diharamkan oleh Islam, enggak boleh. Jangan kamu cela, nanti menjadi sebab, menjadi sarana orang Hindu mencela Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham sampai sini? Nah, begitu. Jadi ayat ini adanya kaidah syariah, sarana-sarana itu kalau untuk terlanggarnya perkara yang asalnya dibolehkan, asalnya enggak boleh menjadi boleh, begitu. Atau sebaliknya asalnya boleh menjadi tidak boleh. Terlanggar yang syar'i, dicelanya Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan, maka sarannya adalah apa? Seorang mencela Tuhannya orang-orang Hindu atau Tuhannya orang-orang Kristen. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan apa? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Trinitas. Jangan dicela, karena apa? Kalau kamu cela itu, mereka akan mencela Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan. Baik. Yang bisa atau yang ketinggalan pengen menulis ya, dibuka tafsir As-Sa'di. Wa hadhil ayatul karimah dalilun lil qaidati syar'iyyah wa ya anal wasail tu'tabaru. Sarana-sarana itu dinilai bil umur lati tusila ilaiha. Dinilai dengan apa? Perkara yang sampai dengan sarana itu. Apa terjadinya mengantarkan apa? Perkara yang diharam atau yang dibolehkan gitu. Dan seterusnya. Baik. Fanaha an safi alihatil musyrikin. Alihat an safi alihati alihatil musyrikin di anna dari atun li sabilillahi azza wa jalla. Berkata Ibnu Saimin rahimahullahu taala menerangkan ayat ini. Kita kaum muslimin dilarang mencela, menjelekkan Tuhannya orang-orang musyrikin. Karena dengan itu akan mengantarkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Fadalla dzalik ala anna sadda dara'i amrun mu'tabarun syar'an. Maka keterangan ini menunjukkan bahasanya menutup pintu-pintu terjadinya yang haram itu dilanggar adalah perkara yang mu'tabar syar'i, perkara yang dinilai, yang dihargai oleh syariat Islam ini. Jadi syaratnya apa? Dinilai untuk dilakukan boleh atau tidaknya. Baik, dalam hal ini adalah sarana adalah yang dinilai satu daro'inya adalah mencela Tuhannya orang-orang musyrikin. Karena nanti akan terjadi pelanggaran berupa mereka mencela, menjelekkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai di sini masih tersisa 2 lembar lagi. Atau 3 lembar. Masih tersisa 3 lembar lagi baru nanti. 3 lembar itu enggak semuanya. Baru berpindah ke hadis berikutnya. Baik, wal afu ala taksir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.